Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan pembahasan kita yang terakhir masih pada keutamaan menggunakan kayu siwak untuk membersihkan mulut. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan tentang kebersihan. Dan telah disampaikan sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan beliau dan bagaimana beliau sebagai contoh kita di dalam hal ini, ya, di dalam memperhatikan masalah kebersihan mulut. Dan beliau selalu menggunakan kayu siwak, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Aktsartu 'alaikum fi siwak." Aku telah banyak menganjurkan kalian untuk menggunakan siwak. Jadi ini satu perintah yang beliau lakukan atau anjuran kepada umat ini agar mereka betul-betul memperhatikan masalah yang satu ini. Dan nanti akan kita bahas lagi beberapa hadis tentang keutamaan dari kayu siwak itu dalam hal digunakan untuk membersihkan mulut seseorang. Dan hadis yang terakhir disampaikan adalah hadis Rasulullah SAW dari Shuraih bin Hani. Qal, kata beliau, "Qultu li Aisyata radhiyallahu anha." Aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Apa yang diawali, yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk rumahnya? Qalat, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Bisiwak." Beliau ketika masuk rumah langsung memulai, ya, pekerjaan yang dimulai pertama kali adalah membersihkan, ya, menggunakan kayu siwak membersihkan mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya atau menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa menggunakan kayu siwak, ya, dalam setiap kondisi yang memungkinkan seorang dianjurkan untuk menggunakan kayu siwak ini membersihkan mulutnya atau membersihkan giginya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tarfu as-siwak 'ala lisanihi." Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilihat ketika itu adalah bahwa ujung kayu siwaknya itu di atas lisannya. Di atas lisan beliau. Ya, di sini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesungguhan dan keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan kayu siwak membersihkan mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya agar seorang muslim selalu menggunakan kayu siwak ini untuk membersihkan mulutnya, membersihkan giginya, dan juga untuk agar tetap terasa bau yang harum ya dari mulut seseorang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang bolehnya seorang bersiwak, yang menggunakan kayu siwak di depan orang lain. Dan itu tidak mengapa. Ya. Karena kayu siwak tidak sama dengan pasta gigi atau sikat gigi. Kalau kita menyikat gigi kita dan menggunakan pasta gigi, itu justru di depan orang itu kurang sopan. Karena terkadang ya tidak layak dipandang. Apalagi busa-busa dari pasta gigi itu yang memenuhi mulut, bahkan mungkin keluar sampai ke luar. Dan ini terkadang hal yang ya menjijikkan. Ya, oleh karena itu kalau seorang membersihkan giginya dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, itu selalu di kamar mandi atau di wastafel, sehingga tidak dilihat oleh yang lainnya. Karena memang kalau menumpuk busa dari pasta gigi itu akan kelihatan kurang baik, dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang tidak layak dipandang. Adapun kayu siwak ini, ya dia tidak mengeluarkan busa. Seorang hanya meletakkan di mulutnya, kemudian sesekali dia bersihkan, sesekali dia menggosok-gosok, baik itu ke kini, kanan atau ke kiri. Ya, jadi ini tidak mempengaruhi atau tidak menghasilkan busa yang mungkin bisa menjadikan seorang tidak layak memandangnya. Jadi intinya bahwa menggunakan kayu siwak membersihkan mulut depan orang, depan seseorang atau depan orang banyak, ini hal yang tidak mengapa, karena memang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang penekanan penggunaan siwak, ya, dan ini tidak hanya sekedar di gigi, tapi juga mungkin di lidah untuk membersihkan lidah yang kadang-kadang mungkin ada ya putih yang menebal pada lidah seseorang, dan itu perlu dibersihkan. Nah, itu bisa dengan menggunakan kayu siwak sehingga betul-betul mulutnya bersih, ya giginya dan lidahnya. Hadis yang berikutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Ya, rawahu An-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwak yani senantiasa membersihkan mulut dengan menggunakan siwak, ini adalah matharatun lil fami, merupakan alat untuk membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, dan juga sebagai salah satu sebab seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita mencermati hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i, riwayat Ibnu Khuzaimah, yang ini menunjukkan bahwa banyak penyebab-penyebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada iman dan amal soleh, kemudian juga birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini juga mendapatkan insyaallah sebab mendapatkan ridho Allah taala. Dan ada satu amal yang mungkin kita menganggap amal ini ya remeh, sederhana, tetapi ternyata salah satu penyebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mardhatun lirabb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggunakan kayu siwak. Nah, jadi hadis ini menjelaskan keutamaan dari menggunakan kayu siwak untuk membersihkan mulut atau gigi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menggunakan atau membersihkan mulut dengan kayu siwak, salah satu di antara sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah menyukai kebersihan, Allah mencintai kebersihan, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa memperhatikan kebersihan diri mereka, baik itu fisik, kebersihan yang bersifat lahiriah, apalagi kebersihan yang bersifat batin, ya, kebersihan hati, ya, kebersihan jiwa seseorang. Ini tentu akan lebih mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla ya menyukai, mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang banyak membersihkan diri mereka. Maka Islam adalah agama kebersihan. Ya, kalau ada oknum-oknum dari umat ini yang kelihatannya kotor atau kurang memperhatikan kebersihan, maka itu adalah bukan dari Islam sama sekali. Tetapi itu adalah oknum-oknum perorangan, ya, yang memang kurang memperhatikan kebersihan. Tapi pada hakikatnya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan, ya. Bahkan Islam menganjurkan mandi, ya, Islam menganjurkan mandi, ya. Islam menganjurkan untuk mandi, ya. Dan ada mandi yang wajib, ada mandi yang hukumnya anjuran. Kalau mandi yang wajib, ketika seorang junub, ya, ketika seorang bermimpi, ya, ketika hari Jumat, maka ini sangat diperintahkan untuk mandi dalam rangka membersihkan fisik dan mengembalikan kesegaran pada diri seseorang. Maka alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan Islam ini dengan sempurna-sempurnanya, dan kita patut bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai pemeluk Islam, ini satu hal yang patut disyukuri dan harus kita jaga dan kita perhatikan masalah iman ini agar benar-benar terpelihara sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda الفطرة خمس fitrah itu yani fitrah kesucian seseorang itu ada lima hal ya ada lima perkara أو خمس atau sabda beliau khamsun minal fitrati ada lima hal yang merupakan bagian dari fitrah. Nah, nanti akan disebutkan hadis yang lain, jadi tidak hanya lima, tapi dalam hadis ini disebutkan lima. Nanti akan ada hadis yang lainnya yang menjelaskan kepada kita bahwa fitrah itu lebih dari lima. Khamsun minal fitrati, ada lima hal, lima perkara merupakan bagian dari fitrah manusia. Yang pertama adalah al-khitan. Al-khitan yaitu sunat. Ya. Khitan. Yang kedua, wal-istihdad. Al-istihdad itu membersihkan rambut yang ada di atas kemaluan. Yang ketiga, wa-taklimul afar. Memotong kuku. Yang keempat, wa-nadful ibti. Yang keempat adalah mencabut ya rambut yang ada pada ketiak. Waqasu syaribi. Dan yang kelima adalah memendekkan, menipiskan kumis. Menipiskan kumis. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu lima hal, lima perbuatan yang merupakan bagian dari fitrah. Dan insya Allah nanti akan ada hadis-hadis yang lainnya juga yang menjelaskan tentang 10 macam bagian dari fitrah atau kebersihan seorang hamba. Ma'asyil muslimin, para pemirsa dan para pendengar, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang perlu dibahas dalam hal ini, yang pertama adalah masalah khitan. Ya. Masalah al-khitan. Khitan ini merupakan satu hal yang wajib bagi setiap orang laki-laki. Ya, bagi setiap orang laki-laki, ini diwajibkan untuk khitan. Kemudian khitan ini juga adalah bagian dari kebersihan, dan khitan ini dianjurkan bagi seorang yang baru lahir pada hari yang ketujuh. Ya, walaupun boleh sesudah itu, tidak mengapa, tapi dianjurkan pada hari yang ketujuh, yaitu untuk seorang di khitan. Karena anak bayi belum banyak bergerak, kemudian juga dia rasa sakitnya ya tentu tidak sama dengan ketika seorang telah berusia lebih dari seorang bayi. Usia 7 tahun, usia 8 tahun, itu pun dibolehkan seorang itu khitan. Ya namun lebih kecil di saat usianya masih 1 minggu, maka ini apa namanya lebih utama. Karena ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ketujuh, seorang disebutkan namanya, kemudian akikah, kemudian juga dicukur rambutnya, ya, dan ini diantara sunnah-sunnah di dalam atau ketika akikah pada hari yang ketujuh. Adapun masalah khitan bagi wanita, ini ada ikhtilaf diantara ulama, ada khilaf diantara ulama, perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan tidak wajib atau sunnah. Kemudian juga di antara hal-hal yang dianjurkan dan bagian dari fitrah manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, adalah membersihkan ini rambut kemaluan, ya, dan ini dianjurkan minimal ya atau 40 hari satu kali, yaitu maksimal demikian, ya, 40 hari satu kali. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang memotong kuku, ya, memotong kuku bagian dari kebersihan, karena memang ternyata di dalam penyelidikan ilmu pengetahuan, ya ini sekedar penguat saja, ya, seandainya pun tidak diselidiki oleh pengetahuan di zaman ini, maka kita tetap mempunyai keharusan untuk mengikuti atau menjalankan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sekedar untuk menguatkan tentang hal ini, bahwa dalam penyelidikan ilmu pengetahuan ya di zaman sekarang ini misalnya, ternyata virus ya yang menimbulkan infeksi itu kebanyakan di jari-jemari. Ya, virus yang menyebabkan terjadinya infeksi ya pada luka atau pada biasanya pada umumnya pada luka itu kebanyakan tempatnya adalah di jari jemari ini, di kuku kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membersihkan, ya, membersihkan kuku dan memotongnya, ya, dengan memotongnya. Ya, kita masih banyak melihat sebagian kaum muslimin ya kurang memperhatikan masalah ini, kukunya panjang, ya, kadang-kadang kotor, kelihatan yang tidak ini kelihatan sangat tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu marilah kita berupaya untuk yang memperhatikan masalah kebersihan. Kebersihan dari tubuh kita ini. Dan ini telah dijelaskan oleh Islam, bahkan disebutkan tentang apa yang kita sebutkan tadi sebagai bagian dari fitrah, sebagai bagian dari fitrah, kesucian dan kebersihan para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrati, ada 10 hal bagian dari fitrah. Jadi wal hadis yang pertama itu menyebutkan 5, ternyata hadis yang lain menyebutkan ada 10 ya, bagian dari fitrah. Yang ini kebersihan pada fisik seseorang. Asyrun minal fitrati. Yang pertama, qashu asyarib. Yaitu memendekkan kumis. Ya, memendekkan kumis. Yang kedua, i'fa'ul lihyah. Membiarkan jenggot itu memanjang. Membiarkan jenggot itu memanjang. Kemudian yang ketiga, wasiwak. Yang ketiga adalah siwak. Menggunakan kayu siwak untuk membersihkan mulut. Mulut dan gigi juga lidah. Ya. Kemudian yang keempat, wastinsyak alma. Istinsyak alma itu memasukkan air dalam lubang hidung. Ketika kita berwudu, kita dianjurkan istinsyak. Menarik air ke dalam lubang hidung, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Itu tidak dianjurkan berlebihan. Ini sewajarnya. Ya, kemudian kita istinsar. Kemudian istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Jadi yang keempat adalah wal istinsyak, wastinsyakul ma, yaitu membersihkan lubang hidung dan memasukkan air dalam lubang hidung itu, kemudian kita bersihkan. Dan ini kita lakukan di saat kita berwudu misalnya. Kemudian yang kelima, waqassu al-afar. Yang kelima adalah memotong kuku. Ya, memotong kuku sehingga betul-betul bersih jari jemari kita. Ya, kemudian yang ketujuh, waghslu al-barajim. Kita dianjurkan membersihkan, ya, yaitu ruas-ruas jari ini, sela-sela jari dan ruas-ruas jari. Ya, jadi Islam menganjurkan kita untuk membersihkan ruas-ruas jari kita ini, al-barajim. Waghslu al-barajim. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, wanatfu al-ibti, mencabut atau membersihkan ketiak, yaitu rambutnya, membersihkan rambut ketiak, dianjurkan mencabut. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan dengan mencukur rambut ketiak. Karena memang rambut ketiak itu juga salah satu pemicu keluarnya bau yang kurang nyaman dari ketiak. Karena adanya rambut itu. Ya, yang disebut dengan bulu ketiak. Itu dianjurkan untuk dicabut atau dicukur, intinya dibersihkan. Kemudian yang ke-9, ya, yang ke-9 adalah wahalqu al-anah. Wahalqu al-anah, yaitu mencukur rambut yang berada di atas kemaluan. Kemudian yang ke-10, wantiqas al-ma, yaitu sebagian periwayat mengatakan yang dimaksud dengan hal ini adalah yaitu al-maghmadhah, ya, jadi seorang berkumur membersihkan mulut, ya. Kalau istinja jelas, karena memang intiqasul ma itu maknanya adalah al-istinja. Istinja itu membersihkan kotoran seseorang, ya, kotoran yang keluar dari kemaluannya atau dari duburnya, itu dibersihkan. Ya, ini intiqasul ma. Itu jelas ada hukum yang lainnya. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan yang ke-10 adalah al-madmadah, berkumur dengan betul-betul membersihkan mulut, ya, dengan betul-betul membersihkan mulut. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari agama kita Islam yang dia sangat memperhatikan tentang kebersihan ini, ya. Ada 10 bagian atau 10 macam dari hal yang merupakan fitrah manusia yang kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperhatikannya dan untuk, ya, melakukan atau membersihkan apa yang telah disebutkan pada 10 hal tersebut. Kemudian kita memasuki bab yang lain dalam hal ini. Bab berikutnya itu babu ta'kidi wujubi zakat wa bayan fadliha wa ma yata'allaku biha. Bab tentang kewajiban akan penekanan tentang kewajiban berzakat dan keutamaan orang yang mengeluarkan atau menunaikan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Ya, karena zakat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia rezeki berupa harta. Dan rezeki tidak hanya harta. Tanya sebetulnya rezeki Allah taala. Salah satunya adalah harta. Nah, dari harta ini tadi Allah menetapkan, Allah dan Rasulnya menetapkan ada bagian tertentu ya yang harus dikeluarkan, harus diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut atau harta zakat tersebut. Adapun ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam masalah ini, yang pertama adalah ayat 43 dari surat Al-Baqarah. Allah azza wa jalla berfirman, faqimus salata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Waqimus salata wa atuz zakata. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Jadi perintah Allah taala banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, bahkan sebagian ulama menyebutkan lebih dari 70 ayat. Dalam Al-Qur'anul Karim menyandingkan penyebutan zakat dan penyebutan salat. Ya, dua hal yang selalu disandingkan ya oleh Allah taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu penyebutan zakat sesudah penyebutan salat. Salatlah hak Allah ya, dalam arti seorang menjaga salatnya dia karena berhubungan dengan hubungan dia dengan Allah taala. Yang kedua, zakat adalah juga hak Allah taala yang disalurkan kepada manusia. Jadi salat hablum minallah, zakatlah hablum minan nas. Bagaimana seorang selalu menjaga hubungannya antara dia dan Allah taala dalam hal ibadah pada Allah taala dan antara dia dengan sesama hamba Allah, yaitu hablum minan nas, dan memberikan, mengeluarkan, menginfakkan atau mengeluarkan zakat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ya, hunafa, dan bersikap jujur, bersikap lurus kepada tauhid ya, dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali juga untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang lurus. Nah, dari ayat ini kita dapat banyak pelajaran bahwa semua perintah Allah kepada seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat-umat mereka, kaum-kaum mereka ya, dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah taala kepada seluruh umat manusia, ini semuanya membawa misi yang sama, yaitu untuk mewujudkan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah taala. Jadi untuk menegakkan tauhid ya, at-tauhid al-khalis, tauhid yang betul-betul murni, beribadah, menyembah hanya kepada Allah semata, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Ya. Ini perintah Allah kepada umat-umat terdahulu dan juga tentu kepada kepada kita. Ya, dan kepada yang akan datang. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Maka keikhlasan dalam beribadah pada Allah Ta'ala ini syarat mutlak. Syarat pertama diterimanya amal ibadah seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal ibadah seseorang yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini diberikan mandat oleh Allah, diberikan amanat oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka menyembah Allah Ta'ala. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan mandat itu dan amanat tersebut hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita tidak berhak untuk membuat satu ibadah yang lain, ibadah yang model-model, ya, kecuali apa yang telah dicontohkan dan diajarkan, diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua, yaitu mutaba'atu Rasulullah SAW dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua syarat. Ya, dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Dari hal ini, maka amal-amal ibadah manusia itu ada empat macam. Ada empat kategori. Yang pertama, amal yang dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul murni ikhlas karena Allah, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Amal inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ibadah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Maka amal ini tertolak. Yang ketiga, amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, yakni ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, dia mengikuti contoh tuntunan Rasulullah SAW, tetapi dia tidak ikhlas. Ya. Dia mengikuti contoh Nabi SAW, apa yang beliau ajarkan, dilakukan, tetapi tidak ikhlas. Bukan karena Allah. Ya, mungkin karena harta, karena kedudukan, ingin dipuji, ya, ingin didengar, ingin disanjung, ingin dihormati, ya, ingin diberikan apa? Pengakuan, ya, oleh muridnya, oleh jamaahnya, ya, maka amal ini tertolak. Jadi suatu amal yang dia mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak ikhlas dalam mengerjakannya, maka amal ini pun tertolak. Yang keempat, amal yang tidak diikhlaskan karena Allah, juga tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini jelas tertolak. Jadi ada empat macam amal, ya, yang dilakukan oleh manusia, yang diterima hanya satu. Yang tiga tertolak. Amal yang dikerjakan karena Allah, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ini diterima. Yang kedua, amal yang dikerjakan, ikhlas karena Allah, tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Amal ini tertolak. Yang ketiga, amal yang dikerjakan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, tetapi tidak ikhlas. Bukan karena Allah. Ini pun tertolak. Yang keempat adalah, amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, bukan karena Allah, dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka ini jelas tertolak. Maka, masing-masing dari kita sebagai kaum muslimin bisa mencermati, mengukur amal-amal ibadah kita. Ya, amal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya, kita bisa mengukurnya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya keikhlasan. Wallahi, orang yang dia beramal meskipun mengikuti ketentuan, ajaran, manhaj salaf, ketentuan Rasulullah SAW, tapi kalau dia tidak ikhlas, percuma amalnya. Baik dalam ibadah yang bersifat ibadah mahdhah, ataupun dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah bukan karena Allah, tapi menginginkan pujian, sanjungan, kehormatan, ya, supaya dia dimuliakan, ya, supaya dia diberikan tempat yang layak, subhanallah, akan menggugurkan amal itu. Ya. Dia menerangi orang lain. Tetapi dia membakar dirinya sendiri. Ibarat sebuah lilin. Lilin itu memberi penerangan pada orang lain. Ini contoh dai yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Dia memberi pencerahan pada orang lain, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Maka mari seorang hamba dalam beribadah pada Allah Ta'ala, baik ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah seperti sholat, puasa, dan yang lainnya, dan ibadah-ibadah yang lebih bersifat umum, termasuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala, hendaknya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seorang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka amalnya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian, dari ayat ini juga, kita mendapati bahwa ya, agama yang benar itu ada tiga hal yang diperintahkan. Minimal demikian. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Ciri agama yang hak itu adalah dia memerintahkan ibadah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua memerintahkan menegakkan sholat. Yang ketiga memerintahkan rumah menunaikan zakat. Ini berarti dzalika dinul qayyimah. Itulah ajaran agama yang benar. Itulah ajaran agama yang benar. Memerintahkan pada keikhlasan pada Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ayat yang berikutnya, ayat ketiga, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-103. Allah Azza wa Jalla berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat. Ya, yang dengan zakat itu tutahhiruhum, engkau membersihkan yakni jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, ya, wa tuzakkihim biha, dan engkau mensucikan mereka. Maka zakat ini mempunyai dua fungsi. Ya. Fungsi pertama adalah membersihkan jiwa seseorang yang dia mengeluarkan zakat. Yang kedua, zakat itu juga membersihkan harta seseorang dari kemungkinan ada harta yang tidak halal masuk ke dalam zakat, ya. Masuk dalam harta itu hal-hal yang tidak benar, ya, hal-hal yang tidak halal. Maka mengeluarkan zakat tadi itu membersihkan harta tersebut. Ya. Kemudian di antara manfaat dari zakat adalah itu justru mengembangkan harta. Menjadikan harta itu berkembang, harta itu menjadi berkah dengan zakat. Ya. Maka seorang mempunyai harta, jangan sampai dia merasa kalau dia mengeluarkan zakat akan berkurang hartanya. Tidak. Justru dengan mengeluarkan zakat bertambahlah hartanya. Bertambah hartanya dengan zakat yang dia keluarkan. Ya, jadi Allah perintahkan kepada kita, ya, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil dari harta-harta kaum muslimin yang telah mencapai nisab, ya, telah mencapai ya, batas ya, wajib zakat. Maka diambil dari mereka, ya, setiap tahun satu kali, kemudian dikeluarkan, diberikan kepada yang berhak dari umat ini. Ya, 8 asnaf, 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat. Kemudian, bahwa zakat ini juga, sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak akan mengurangi harta seseorang, tapi justru akan menyebabkan keberkatan harta itu dengan zakat. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ma naqasa malun min sadaqah. Ya, tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Ya. Maka dari itu jangan seorang ragu ketika dia akan mengeluarkan zakat, karena memang harta zakat itu sudah bukan miliknya, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsi. Bunyal Islamu ala khamsi. Islam dibangun di atas lima perkara. Ya. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, ya, bangunan Islam ini dibangun di atas lima perkara. Siapa yang membangunnya? Allah Ta'ala. Karena ini bunyal Islamu, ini fi'il yang disebut la yudhkaru fa'iluhu. Ya, fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya, yang tidak menyebutkan pelakunya. Ya, Islam dibangun di atas lima perkara. Siapa yang membangun Islam di atas lima perkara? Mungkin ada yang bertanya demikian. Karena tidak disebut pelakunya. Jawabannya adalah Allah Ta'ala. Jawabannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang membangun Islam ini di atas lima perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan selain Allah batil, siapapun dia dan apapun dia. Ya. Semua sembahan selain Allah, siapapun dan apapun sembahan itu, maka sembahan tersebut batil. Yang hak hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluh. Dan bersaksi pula bahwasanya Muhammad, yakni Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasul utusannya. Jadi Nabi alaihi wasallam adalah hamba Allah, manusia biasa. Ya. Beliau tidak memiliki keistimewaan dalam arti tidak memiliki sifat ketuhanan. Beliau adalah hamba, sama dengan manusia lainnya. Dan ini Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan pada manusia, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana," innama itu ya, dalam bahasa Arab itu untuk membatasi. Artinya bahwa aku ini tidak lain kecuali sebagai seorang hamba. Mithlukum, seperti kalian. Innama ana basyarun mithlukum, sungguhnya aku tidak lain kecuali manusia biasa seperti kalian. Apa perbedaannya? Innama yuha ilayya. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Perbedaannya, Allah beri wahyu kepada beliau. Allah mengangkat beliau sebagai rasul. Tapi dari sisi fisik, hal-hal yang menimpa manusia juga menimpa beliau. Manusia haus, beliau juga pernah haus. Manusia tertimpa sakit, beliau juga tertimpa sakit. Ya. Jadi sifat-sifat manusia yang lainnya juga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia merasa lapar, beliau juga rasa lapar. Ya. Pernah suatu ketika Nabi alaihi wasallam keluar di malam hari. Kemudian muncul Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau keluar?" Kata beliau, karena aku ini merasa lapar. Lalu Rasulullah bertanya pada Umar Siddiq, apa yang membuat kau keluar? Yang membuat aku keluar, yaitu apa yang membuat engkau keluar? Jadi aku pun demikian dalam keadaan lapar. Kemudian muncul Umar bin Khattab juga demikian. Nah ini sebagai contoh, bahwa hal-hal yang menimpa manusia, sebagai manusia biasa, maka juga tertimpa pada Rasulullah SAW. Perbedaannya beliau adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan wahyu kepada beliau. Makanya disebutkan di sini wa anna Muhammadan abduhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah. Wa rasulu, dan rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Kemudian Islam dibangun di atas rukun yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Dan salat tentu yang dimaksud di sini adalah yang pertama dan utama adalah salat lima waktu. Ya. Adalah salat lima waktu yang menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim muslimah. Apabila telah memenuhi syarat, ya, maka dia wajib bagi seorang muslim muslimah salat lima waktu. Maka jangan gampangkan masalah salat. Jangan mudahkan masalah salat, ya. Karena dia adalah salah satu di antara rukun Islam. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah. Islam dibangun di atas rukun yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Ya. Zakat yaitu ketentuan dari Allah Ta'ala pada harta-harta tertentu, apabila telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu zakat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjil baiti. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji, ya, dengan berziarah ke Baitullah, ke Masjidil Haram, dan ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan ketika seorang melakukan ibadah haji. Kemudian yang kelima, wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan yang baru kita lalui, ya, kurang lebih satu bulan yang lalu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi ternyata dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan pada kita tentang pentingnya zakat, dan bahwasanya zakat atau menunaikan zakat adalah salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam yang wajib untuk dikerjakan bagi orang yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah. Ya, semoga ridha Allah atas beliau. Qala, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, tha'irur ra'si. Pernah ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini datangnya dari Najd. Najd ini bagian timur dari jazirah Arab. Kalau Al-Hijaz itu bagian barat jazirah Arab. Makanya Mekah Madinah itu termasuk Hijaz. Sedangkan daerah yang timur itu namanya Najd, ya. Najd. Jadi orang ini datang dari Najd. Thairul Rasi, rambutnya berhamburan karena perjalanan yang cukup jauh dari Najd ke Madinah. Nasmu'u nasma'u dawiya sautihi, kami mendengar gaungan suaranya. Ya, karena biasanya dahulu orang-orang yang datang dari gurun pasir, badui, kalau datang menemui Nabi SAW, mereka berteriak, suaranya lantang, ya, didengar dengan jelas. Ya, jadi orang ini datang dari negeri, dari Najd, kemudian dalam keadaan rambut yang tidak tersisir. Nasma'u dawiya sautihi, kami mendengar gangguan suaranya. Wala nafqahu ma yaqul, sedang kami tidak paham apa yang diucapkan, tapi suaranya kedengaran. Suaranya kedengaran. Cuma yang ditanyakan tidak tahu. Ya. Tidak, tidak jelas. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau itu datang, ini orang itu datang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata orang ini bertanya tentang Islam. Ternyata orang ini bertanya tentang Islam. Ya, ini apa itu Islam? Maka dijawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu bertanya tentang apa itu Islam, maka dijawab oleh Rasulullah sallam dan bersabda, Islam itu khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Islam itu adalah lima salat yang dilakukan pada siang hari dan malam hari. Qal, orang itu bertanya, hal alayya ghairuhunna, apakah ada salat yang lain yang wajib bagi aku selain lima salat itu? Qalala, kata Nabi alaihi wasallam, tidak. Ya. Illa an tatawwa'a. Kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Salat yang sukarela. Artinya salat-salat sunnah. Tapi yang wajib hanya lima. Ya, itu yang wajib, tidak ada yang lainnya yang wajib kecuali yang lima ini. Ya. Adapun salat yang lain silakan lakukan. Itu yang sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan tentang Islam itu apa saja setelah menyebut lima salat. Kata beliau, wasiyamu syahri Ramadan. Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Qal, orang itu bertanya, hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban lain bagi aku untuk berpuasa selain bulan Ramadan? Qalala, kata Rasulullah SAW, tidak. Tidak ada kewajiban yang lainnya kecuali puasa di bulan Ramadan. Illa an tattawa'a, kecuali kalau kamu ingin puasa yang sukarela, yang sifatnya sunnah. Maka silakan, tapi tidak wajib. Ya. Itu salat sunnah. Qal, lalu kata orang itu, ya. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kata Talha bin Ubaidillah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada orang tersebut tentang rukun Islam yang ketiga, az-zakah. Yang disebutkan di sini, salat, puasa, kemudian zakat. Faqal hal alayya ghairuha. Lalu orang itu bertanya, apakah ada yang lain yang wajib bagi aku dari kewajiban zakat harta itu? Qala, kata Nabi alaihi wasallam, tidak. Illa an tattawwa, kecuali kalau engkau mau beri dengan sukarela. Ini sedekah. Silakan, ya. Tapi yang wajib adalah zakat. Setelah menyebut atau bertanya tentang tiga hal ini dan dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Setelah dia mendapatkan jawaban tadi, dia kemudian pergi sambil berkata, wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu, demi Allah aku tidak menambah dari tiga hal ini, dari apa yang disebutkan tadi, dan aku tidak akan menguranginya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Kata Nabi SAW mendengar ucapan orang itu yang mengatakan aku tidak akan menambah dan tidak mengurangi dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mendengar ucapan orang tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Orang ini akan beruntung kalau benar-benar dia itu jujur. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pola hidup orang-orang Badui, yang mereka adalah orang-orang yang tegar, hidup di padang pasir, berpindah dari satu atau empat-empat yang lain, dan membawa binatang-binatang ternak mereka mencari rumput. Dan maka mereka adalah orang-orang yang tegas, kuat, berani, terus terang, ya, dalam berbicara. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat mereka setelah sampai kepada mereka Islam, bahwa Allah mengutus seorang Rasul yang namanya Muhammad. Maka kemudian mereka datang, ya, sebagian dari orang-orang Badui itu datang menemui Nabi Sallam, bertanya kepada beliau tentang hukum-hukum atau tentang hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, yang wajib dilakukan oleh mereka. Dan mereka bertanya, ya, dan menempuh perjalanan-perjalanan yang jauh di padang pasir. Ya. Ini menunjukkan semangatnya orang-orang yang telah sampai pada mereka Islam, dan mereka memeluk Islam, menerima Islam itu. Ya, mereka datang menemui Nabi Sallam, bertanya apa yang mereka ingin tanyakan, dan dijawab oleh Nabi Sallam dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan mereka. Ya, kemudian mereka jalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang sholat yang wajib itu lima. Tidak lebih dari lima. Ya, jadi sholat yang wajib adalah lima. Yang kita kerjakan setiap hari. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah sholat yang wajib bagi seorang muslim-muslimah. Ya, yang telah mencapai memenuhi syarat untuk wajib sholat. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah, keutamaan puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah, keutamaan sedekah yang tidak bersifat wajib. Semua memiliki keutamaan sebagai tambahan-tambahan amal bagi seseorang. Ya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Ini yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Apa ada puasa wajib lainnya? Ya mungkin ada. Ada puasa wajib lainnya yang dia asalnya tidak wajib menjadi wajib. Contohnya adalah puasa nazar. Seorang bernazar, ya, untuk berpuasa. Misalnya dia bernazar seperti ini: apabila anakku sembuh dari sakitnya, maka aku akan berpuasa selama satu minggu. Ya. Ini namanya nazar. Kalau anaknya sembuh, maka dia wajib untuk mengerjakan puasa tujuh hari yang dia nazar tadi. Tetapi kalau anaknya meninggal, maka tidak ada kewajiban dia berpuasa. Kalau anaknya meninggal karena sakit tersebut, maka tidak wajib dia berpuasa. Dia wajib berpuasa kalau anaknya sembuh. Karena dia bernazar, jika anakku sembuh, ya, dari sakitnya, aku akan berpuasa selama tujuh hari. Nah, ternyata anaknya sembuh, maka dia wajib untuk berpuasa. Ini contoh puasa yang wajib, tapi hukumnya pada dasarnya tidak ada kewajiban. Dia mewajibkan dirinya dengan nazar tersebut. Ya. Dia nazar tersebut. Dia wajibkan dirinya. Nah, kalau apa yang dia katakan itu benar, yakni anaknya sembuh, atau yang dikatakan terjadi anaknya sembuh, maka dia wajib puasa selama tujuh hari. Tetapi kalau anaknya meninggal, maka tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa, karena anaknya meninggal. Kemudian ada puasa wajib yang lainnya, yaitu misalnya seorang melakukan apa yang dinamakan dengan zihar. Zihar itu seorang mengatakan pada istrinya, kamu itu sama dengan ibuku. Ya. Yang dimaksud adalah sama dengan ibuku, yang mengharamkan dirinya untuk mengumpuli istrinya, memperlakukan istri sebagai istrinya. Ini namanya zihar. Dia wajib membayar kafaroh. Kafarohnya adalah pertama adalah membebaskan budak, jika ada budak di saat itu. Kalau tidak ada perbudakan, maka dia atau kalau dia tidak mampu membeli seorang budak yang harus dimerdekakan, maka yang kedua adalah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, karena mungkin faktor sakit dan yang lainnya, atau yang lainnya, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini contoh juga puasa yang wajib, itu puasa kafaroh. Ya, kafaroh zihar, ada kafaroh sumpah, ya, ada kafaroh karena pembunuhan yang tanpa disengaja, ya, juga berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk berpuasa sunnah. Ya, sama dengan sholat. Kita dianjurkan melakukan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Kemudian bahwa zakat adalah salah satu di antara arkanul Islam. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa zakat salah satu dari rukun-rukun Islam. Maka kepada orang yang punya harta, ya, supaya dia menghitung hartanya, ya, dan dia keluarkan zakatnya. Sebab ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat berat. Ancamannya api neraka. Naudzubillah. Kalau dengan sengaja, seorang yang telah memiliki harta, telah mencapai nisab, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, ancamannya api neraka. Naudzubillah. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang hamba dia hanya melakukan hal-hal yang wajib, yang Allah wajibkan padanya, dan dia tidak mengerjakan hal yang sunnah, maka ini sudah sebagai jaminan keselamatannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya memang Islam itu sederhana, ya, tidak jelimet, ya, tidak macam-macam. Seorang dia melakukan apa yang Allah perintahkan, dia mentauhidkan Allah, dia mengerjakan sholat 5 waktu, jika dia punya harta dia keluarkan zakat, dia berpuasa di bulan Ramadan, jika dia mempunyai harta dia melakukan ibadah haji, maka itu sudah jaminan baginya untuk selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini satu harapan bagi kaum muslimin, ya, dan juga ini sebagai satu peringatan supaya umat Islam ini jangan, ya, ini membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Seandainya seorang dia hanya mengerjakan 5 rukun Islam ini, ya, maka itu sudah selamat baginya, jaminan keselamatan bagi di dunia dan di akhirat, ya. Terutama tauhidnya, ibadahnya, sholat, puasa, zakat, dan 2 rukun Islam ini kalau mampu, yaitu zakat dan haji. Kalau tidak mampu, seorang tidak punya harta, apa yang dikeluarkan? Tidak punya harta, kalau tidak ada wajib zakat baginya. Ibadah haji pun begitu. Kalau dia mampu, dia lakukan ibadah haji. Kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban baginya. Jadi 3 hal ini yang secara umum pada semua kaum muslimin, yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, dan puasa di bulan Ramadan. 2 ini bagi yang mampu. Yang punya harta itu keluarkan zakat. Tidak punya harta tidak ada kewajiban zakat. Kemudian yang kedua ibadah haji. Kalau punya harta untuk haji silahkan. Tidak ya tidak. Ya. Dan apabila seorang dia beribadah pada Allah Ta'ala. Dia jalankan ini semua dengan baik. Dia menjaga hubungannya dengan Allah. Menjaga hubungannya dengan manusia. Dan tetangganya dan orang tuanya. Ya, dan keluarganya, sanak familinya. Dan kaum muslimin. Ya, maka insya Allah itu sudah jaminan keselamatan baginya. Maka jangan kita menyulitkan umat ini. Ya. Jangan kita membebani umat ini hal-hal yang berat. Agama Islam ini agama yang mudah. Agama yang tidak mempersulitkan umatnya. Karena memang Allah menghendaki kemudahan bagi umat ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kemudian kata Nabi alaihissalam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Allah ini mudah, ya, agama Allah ini mudah, jadi jangan persulit, ya. Intinya seorang berupaya untuk dia istiqamah, kalau dia berbuat dosa dia bertobat, ya, dia mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya, dia menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, insya Allah selamat. InsyaAllah selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Dan insyaAllah kita cukupkan kajian hadis sampai saat ini. Sampai pada hadis yang baru kita dengar bersama. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadis-hadis yang lainnya yang akan kita bahas. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab. Kami kembalikan kepada Abu Luqman yang membawa acara ini. Aku luqawli hadha wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembelajaran dan kajian kitab Riyadus Solihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Ustadz, saya penanya dari Sulawesi. Apakah seorang muslim yang selama hidupnya tidak pernah bersiwak akan mendapatkan dosa yang diakibatkan ketidaktahuan akan keutamaannya itu, dan juga bisa jadi dikarenakan tidak mendapatkan kayu siwak? Bagaimana pula hukumnya bila sudah tahu keutamaannya namun tetap enggan bersiwak dikarenakan tidak biasa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, pertanyaan beliau yaitu tentang masalah ini. Ya, memang siwak itu hukumnya adalah yakni sunnah, bukan hal yang wajib. Makanya dalam hadis yang kita bahas beberapa waktu lalu, bahwa Nabi alaihissalam mengatakan, "Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah." Ya. Seandainya kalau saja bukan karena akan menyulitkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak pada setiap akan sholat. Dalam satu riwayat, pada setiap berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa status hukumnya adalah sunnah. Ya, dan sangat dianjurkan. Ya, sunnah dan sangat dianjurkan. Kalau seorang sudah tahu dan dia tidak mengerjakannya, artinya dia meninggalkan keutamaan daripada amal tersebut. Ya, artinya dia meninggalkan keutamaan dari amal itu. Jadi tidak sampai pada ya dia itu berdosa, ya. Tapi yang jelas dia meninggalkan salah satu keutamaan dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pun faktor kebiasaan. Kalau misalnya seorang tahu dan dia mempunyai kayu siwak, tapi dia tidak menggunakannya karena tidak terbiasa, maka memang perlu pembiasaan. Segala sesuatu itu dan pembiasaan akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau tidak pernah dicoba, tidak pernah dilakukan, ya tidak pernah akan lakukan. Maka memang perlu pembiasaan. Dari pembiasaan itu nanti akan menjadi hal yang selalu kita kerjakan. Sama hal dengan sholat. Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua agar memerintahkan anak mereka sholat ketika usia 7 tahun. Ini adalah untuk membiasakan, ya, supaya anak terbiasa sholat. Tapi tidak boleh dipukul, kecuali kalau usia 10 tahun. Setelah usia 10 tahun diperintahkan sholat, anak itu tidak mau sholat, baru dipukul. Dan pukulan yang memberi pelajaran, bukan mengazab, bukan menyiksa anak, tidak. Tapi itu memberi pelajaran, namanya darbu ta'dib. Jadi ini harus kita pahami. Oleh karena itu, kalau seorang bilang, saya telah tahu, tapi mau membiasa, karena tidak terbiasa, maka tidak melakukannya, ya perlu pembiasaan. Ya, coba dibiasakan. Dibiasakan, insya Allah akan terbiasa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Dayat di Sukabumi. Baik, silakan Pak Dayat. Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang ustazah yang berdakwah di TV konvensional. Mohon maaf Bapak, tampaknya suaranya kurang jelas. Halo Bapak Dayat. Baik, mohon maaf tampaknya terputus. Kami mohon maaf Pak Dayat, ada sedikit gangguan. Kami persilakan Anda bisa mencoba kembali memutar 021-823-6543. Kita coba angkat penelpon berikutnya, kami persilakan. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur. Baik, Bapak Iskandar, mohon untuk dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Ya Pak. Baik, silakan Bapak Iskandar di Kalimantan Timur. Nah, ini ada pertanyaan saya Pak. Anu, masalah apa sih? Berzikir. Apakah betul ke itu Pak? Astagfirullahaladzim. Apakah betul ke itu Pak? Atau astagfirullah aja, yang mana yang lebih abdal yang kita amalkan sehari-hari Pak? Baik, jazakallahu khairan Pak Iskandar, kami persilakan Ustaz. Dalam Al-Quranul Karim ya, dan juga hadis-hadis Nabi SAW, kita diperintahkan untuk beristighfar dan memperbanyak istighfar. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih penyayang, dia mengampuni orang-orang yang memohon ampunan kepadanya. Dan juga Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, di satu majlis beliau, beliau beristighfar sampai dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain lebih dari 100 kali, ini menunjukkan bahwa memang istighfar, memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang mempunyai fadilah besar, dan kita diperintahkan, kita dianjurkan ya oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun macam-macam istighfar ya, itu ada istighfar yang pendek, ada yang panjang ya. Yang pendek misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini biasa dibaca sesudah salam dari sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Kemudian kalau selain itu, ada lafad-lafad istighfar yang juga lebih panjang dari itu. Jadi boleh seorang ketika istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, dan seterusnya. Ada astaghfirullah, wa atubu ilaih. Tambah dengan wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil berzikir misalnya di perjalanannya ya. Ketika di waktu kosong boleh dia beristighfar dengan menambah wa atubu ilaih. Atau yang ketiga, ada istighfar yang lebih panjang dari itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga boleh yang lebih panjang dari itu. Ya. Yang keempat di antara lafaz istighfar yaitu apa yang dikenal dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. وَأَنَا عَلَى أَهْدِكَ وَوَأْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُؤُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Jadi Bapak boleh mencatat macam-macam istighfar itu, boleh amalkan ya, dari antara istighfar-istighfar tersebut. Adapun istighfar, Sayyidul Istighfar bahkan menjadi apa? Salah satu di antara zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Membaca Sayyidul Istighfar. Jadi itu macam-macam istighfar, silakan kita, mana yang mudah bagi kita ya untuk kita baca, silakan baca. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh? Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Boleh? Ya. Atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Juga boleh? atau sayyidul istighfar. Ini perlu dicatat memang. Kadang-kadang kita perlu mencatat hal-hal yang kita ingin amalkan, tapi kita belum hafal, kita menulisnya. Kemudian taruh di saku. Ya. Ketika kita berjalan, pergi, mungkin ada saat kita bisa menghafal, kita mengambilnya, membaca. Ini hal-hal yang juga perlu yang kita lakukan untuk menghafal beberapa zikir atau doa yang belum kita hafal. Ya, jadi bisa dengan mencatat di kertas, kemudian taruh di saku kita, kemudian kita baca. Insya Allah nanti juga akan hafal. Ya. Zikir pagi petang sebagai contohnya. Ketika permulaan seorang membaca zikir pagi petang, dia belum hafal, masih lihat kitab, dibuka kitab ini baca. Tapi kalau sudah sering dan terus diamalkannya, insya Allah dia akan hafal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Putra di Bandung, ingin bertanya terkait dengan khitan Ustaz, apakah ada walimah khitan? Mohon penjelasannya Ustaz. Tentang masalah ini pernah ditanya seorang alim, ya, tentang apakah ada walimah tentang khitan, maka dijawab hal ini kembali kepada urf, kebiasaan di satu masyarakat. Selama tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, mungkin dia hanya sekedar yakni menyiapkan makanan, kemudian orang datang dikasihkan makanan itu tanpa ada bacaan tertentu, tanpa ada ritual-ritual yang dibuat-buat, maka sebagian ulama membolehkannya. Ya, sebagian ulama membolehkannya. Selama tidak ada perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia hanya sekedar menyiapkan makanan, kadang-kadang ada teman-teman datang, ada familinya. Kemudian dia hanya sekedar makan bersama, ya, maka insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat kembali penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya Ustaz, saya mau tanya dari hamba Allah. Di mana Ibu? Saya mau tanya ke Ustaz. Baik, silakan Ibu. Iya. Saya dari hamba Allah dari Madura. Misalkan ibu kita meninggal atau bapak kita meninggal, terus dia punya utang puasa, apa wajib anaknya itu mempuasakan orang tua? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Permasalahan yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi ini kaitannya dengan masalah fikih, ya. Dan ada pembahasan para ulama tentang masalah ini, ya. Dan ada juga perbedaan yang saya akan sebutkan ini, insya Allah. Yang pertama, apabila seorang sakit, ya, di awal bulan Ramadan misalnya, dia sakit sehingga dia tidak berpuasa. Di tengah Ramadan, pada pertengahan bulan Ramadan, orang ini meninggal. Maka berarti memang dia tidak mempunyai kewajiban. Karena apa? Dia sakit, kemudian meninggal. Ya, maka tidak perlu digantikan puasanya, karena memang sudah tidak wajib baginya. Dan dia tidak mempunyai waktu untuk membayar hutang puasanya karena meninggal. Maka yang kasus pertama ini tidak ada kewajiban untuk berpuasa, ya, atau menggantikan puasa orang tersebut. Kemudian yang kedua, ada orang sakit, ya, pada bulan Ramadan misalnya, kemudian dia sembuh, ya, lalu dia telah berniat untuk mengkodok puasanya. Beberapa bulan kemudian dia belum sempat mengkodok, lalu dia meninggal. Berarti dia mempunyai hutang puasa, ya, mempunyai hutang puasa. Nah, menurut sebagian mazhab, ya, kita sebutkanlah dari kalangan mazhab Syafi'i misalnya, mereka berpendapat puasanya digantikan oleh walinya. Digantikan oleh walinya. Jadi keluarganya mengqadha. Ya. Ada juga sebagian yang mengatakan dan membayar fidyah. Ya. Sebagian mengatakan demikian, dan membayar fidyah. Kemudian kasus ketiga. Ada seorang bernazar. Bernazar. Apabila anakku lulus dalam ujian, ya, aku akan berpuasa 7 hari. Ya, ini nazarnya. Kemudian setelah dia bernazar, dia meninggal. Anaknya lulus. Anaknya lulus dalam ujian. Kemudian dia meninggal orang ini. Orang yang bernazar tadi meninggal sebelum dia melakukan nazarnya. Sebelum berpuasa 7 hari. Nah, di sini para ulama menyebutkan puasa nazar orang ini harus diganti diqadha oleh keluarganya. Ya, oleh walinya. Ya, entah anaknya atau siapalah itu yang mengqadha melaksanakan puasa orang yang bernazar tadi karena meninggal. Dia tidak melaksanakan nazarnya. Ya. Itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh ibu tadi. Jadi melihat kondisi orang sakit tadi. Karena memang sebagian mazhab ada yang mengatakan begitu. Seorang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia punya kesempatan untuk mengqadha puasanya, tapi dia belum melakukan, kemudian meninggal, maka sebagian mazhab mengharuskan walinya untuk menggantikan puasanya. Ya, sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban bagi wali untuk mengqadha puasanya. Ya, cukup hanya dengan membayar fidyah dari apa yang dia tinggalkan dari puasanya. Ya, wallahu taala a'lam. Coba bisa nanti ibu bertanya pada ustadz-ustadz yang lainnya. Ini dari saya. Ya, mungkin mereka juga punya rujukan yang lain dalam masalah ini. Silakan nanti kesempatan yang lain. Tanyakan pada asatid yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan tampaknya penanya ibu dari Madura tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa memang Islam itu adalah agama yang luas. Islam agama yang bersifat ilmu. Islam is ilmu dan juga amal. Ya, maka dari itu mari kita terus menuntut ilmu. Kita terus belajar dan menghadiri majelis-majelis ilmu dan bertanya dan membaca. Dan kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jazakumullah khairan, kami aturkan jazakumullah khairan pada semuanya yang telah mendengar, mengikuti acara ini. Dan semoga Allah menjadikan sebagai amal soleh kita di hari kiamat kelak. Dan apabila ada hal-hal yang keliru dan salah dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kami selalu rujuk dari kesalahan dan kekeliruan. Dan kita kembalikan semua ilmu itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian aku qawli hadza jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.